السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji dan menambah ilmu pengetahuan Islam kita melalui bedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Maksud ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Para pendengar RRI rahimakumullah, seruan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal ini menunjukkan bahwa seruan ini adalah keimanan. Orang yang mempercayai aku, kata Allah, adalah orang yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kita imani. Di situ Allah Maha berkuasa, Allah Maha bijaksana, Allah Maha perkasa, penguasa atas segala urusan. Oleh karenanya, dengan kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, memiliki semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, terpanggil hati kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah riba. Pada kajian sebelumnya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita dengan 4 poin, yaitu keimanan, amal saleh, melakukan salat, melakukan zakat. Zakat fitrah telah kita bayar, kemudian salat kita tunaikan, puasa. Bulan Ramadan yang telah lewat ini adalah sebagai lahan untuk menyucikan jiwa kita. Oleh karenanya, kita yang telah berada pada Syawal ini dengan menikmati kesyukuran atas Eid yang telah kita capai pada saat sekarang ini, seyogianya kita lebih waspada diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Kalimat takwa di sini yaitu kita harus takut kepada Allah. Ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ittaqullah, berarti kita harus takut kepada Allah, takut kepada api neraka. Jadi orang yang telah suci, khususnya pada ayat ini dikonsentrasikan kepada perbuatan masalah riba. Telah kita membayar zakat, kita tunaikan ia, kita telah suci daripada perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita daripada kekhawatiran. Oleh sebab itu, ketika kita kembali seperti bayi yang baru lahir ini, hendaknyalah kita menjauhi hal-hal yang berbau dengan masalah riba. Pada kesempatan kali ini, saya didampingin Ustaz Al-Muhtaram Ustaz Hanafi akan menjabarkan dengan luas makna ittaqullah, takwa kepada Allah, dan kaitannya kita menjauhi daripada sisa-sisa riba itu sendiri. Kami silakan Ustaz Hanafi. Ya, terima kasih Ustaz Safiar, bahwa sebenarnya kalau dari segi bahasa Indonesia, takwa itu punya makna singkatan dari tawadu. Ya, takwa, tawadu. Jadi ada nilai tawadu di sini pada dirinya, rendah hati, bersahabat dan tidak sombong. Ada wara'. Ya. Sebelumnya qana'ah. Qona'ah itu artinya sifat ya, mencukupkan apa yang ada. Yeah. Dalam hidup ini ya, kalau Allah beri kita sekian dalam rezeki, alhamdulillah, terima dengan baik. Yeah. Dan syukuri itu. Mm-hmm. Jangan melihat, mendongak ke atas yang lebih kaya dari kita, sehingga kita tak mensyukuri. Mm-hmm. Nah, sifat qona'ah ini sangat diperlukan. Terutama ya, bila kita kaitkan dengan situasi kondisi di mana ekonomi masih belum normal, mm-hmm. pendapatan belum banyak, yeah. gaji belum begitu naik. Mm-hmm. Ya bagi rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga harus menggunakan resep qona'ah ini sebagai melanggengkan kedamaian antara mereka. Betul, betul. Kalau tidak bisa cekcok tiap hari, bang, uh-huh. uangnya kurang. 15 hari kemudian, bang, uangnya kurang. Yeah, yeah. Bingung suaminya. Yeah. Nah ada qona'ah. Jadi kalau menurut saya qona'ah ini apa? Berapa saja yang ada itu lebih dipadakan yeah. sambil ya berusaha untuk mencari yang terbaik. Yang terbaik. Tapi tetap aja berusaha untuk bersikap sederhana. Tapi cara yang baik tadi Ustaz ya, daripada untuk menimba qona'ah kita kepada kehidupan apa adanya kan begitu. Yeah. Apakah kita harus melipat gandakan uang kita contohnya gitu? Oh, tidak. Kita taruh 1000 perak jadi 2000. Kita jadi 2000. Nah, di sini itulah yang tidak qona'ah itu. Berarti nah. ada yang terzalimi. Oh, begitu ya. Iya, ada satu, yang terzalimi. Satu sisi yang lain itu siapa yang terzalimi? Ya orang miskin yang bertransaksi riba dengan para cukong-cukong, para rentenir itu sendiri. Ada nilai-nilai kezaliman. Maka Allah di sini sebutkan wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Tapi Ustaz, kalau kita lihat Ustaz, secara ekonomis semua yang kita tanam itu harus menghasilkan untung. Apakah ini dikatakan satu perbuatan yang riba tuh, Ustaz? Subhanallah, untung itu tidak harus dilihat dari segi berapa yang kembali kepada kita. Iya. Untung itu di sendiri adalah bagian dari proses yang diberikan Allah kepada kita. Hmm. Kita memberikan pinjaman dan kita merasa tenang dan tentram dengan pinjaman itu. Tuh. Itu sudah keuntungan jiwa dan moral. Ya, seperti melakukan qardul hasan. Iya, qardul hasan. Ya. Dia kan mendapat pahala di situ. Ya? Nah, itu kan keuntungan itu. Coba enggak ada orang minjam sama dia, enggak dapat pahala. Ya. Nah, maka di sini disebutkan bahwa bertakwa dengan sifat qona'ah, bertakwa dengan artian yang wara', meninggalkan yang haram-haram dan menjauhi yang syubhat-syubhat. Nah, ini tentunya takwa seperti inilah yang diinginkan oleh Allah kepada umat Islam. Artinya apa? Takwa bukan hanya dalam konsep semata. Betul. Tapi ada aplikasi. Masya Allah. Dalam aplikasi seharian. Mm-hmm. Dia tidak apa seperti NATO itu ya. No action, talk only. Tak ada berbuat, hanya cuma ngomong doang. Ini kita berbuat. Di bulan Ramadan kita dimasuk dalam madrasah Ramadan. Digodok jiwa kita. Yeah. Dibersihkan dari segala macam kotoran-kotoran, hasad, dengki, yeah, S4. Masya Allah. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Kan luar biasa itu penyakit ini. AIDS, penyakit AIDS. Penyakit hasad. Masya Allah. Iri. Yeah. Dengki. Jadi angkuh, sombong. Untuk apa? Apa yang mesti kita angkuhkan? Yeah. Apa mesti kita sombongkan? Tulang-tulang kita aja dulu dari air mani kok awalnya. Masya Allah. Tidak ada. Kama bada akum ta'udun. Kamu dari tidak ada, kata Tuhan. Akan jadi tidak ada. Untuk apa kita sombongkan? Nah, yeah. Jadi penyakit itulah yang harus dibuang oleh air takwa tadi. Dibuang. Kemudian baru dimasukkan akhlaqul karimah. Al-mahmudah. Masya Allah. Yang dipuji, yang terpuji. Jadi maka bulan Syawal ini adalah momen yang sangat penting bagi kita bagaimana akhlaqul mahmudah wal karimah ini dapat menjadi sebuah ikon hidup kita. Iya, iya, iya. Ya. Sebuah ini yang kita jual di masyarakat. Uh-huh. Oh, saya berakhlak santun, mulia, sopan, berhati bersih. Jadi maaf cakap Ustaz, tidak ada orang yang terzalimi kalau kita itu melakukan transaksi apapun yang sifatnya itu membantu kepada orang yang lain. Tidak, ya? Tidak. Otomatis ayat ini juga berfungsi menganjurkan kepada kita agar kita menjauhi betul-betul kalau riba. Kalau riba itu walaupun sedikit aja Ustaz ya. Riba. Riba itu ya. Riba huwa riba. Oh, begitu. Jadi apapun dampaknya gitu ya. Maka saya teringat waktu ada perdebatan di antara Grand Sheikh ini yang ada di Al-Azhar itu, Sheikh Tantawi dengan Al-Qardawi, permasalahan bunga riba ini Ustaz ya. Iya. Sebetulnya agak jelasnya ini bagaimana Ustaz? Apakah bunga bank yang ada di dalam di bank itu yang kemudian digunakan itu dapat masih dikatakan riba atau bagaimana Ustaz? Bunga fawaidul bunu, Qardawi mengatakan bunga sikit atau banyak riba. Ya, insyaallah. Berlipat ganda atau tidak berlipat ganda riba. Yang ada jalan keluarnya dalam Islam adalah mudharabah. Masyaallah. Murabahah. Iya, iya, iya, iya. Atau dia qardul hasan. Atau dia dalam bentuk istismar. Masyaallah. Ya, investasi yang ada di sana bagi keuntungan. Tapi ingat, beda dengan yang sifatnya bunga. Kalau bank konvensional, dia menetapkan segala sesuatu itu di awal. Maksudnya apa? Ya, berhasil atau tidak ekonomi tahun ini, Anda mendapatkan bunga sekian dari deposito uang Anda. Oh, begitu ya. Ya. Kalau seandainya namanya dagang kan, tapi kita kan enggak mau rugi aja nih, Ustaz. Iyalah. Gitu. Siapa orang mau rugi gitu? Masa naruh duit terus sisanya uang kita taruh itu 1 juta. Kok bisa sisanya tinggal 500 kan begitu? Di sinilah perlu kita bagaimana pemahaman bagi. Biasanya kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan sistem ekonomi Islam, tak ada rugi. Tak ada rugi. Tak ada rugi. Malah membantu. Ya kenapa tidak? Sebab dia berusaha secara real dan halalan thayyibah. Bank Islam atau uang kita yang diletakkan pada bank Islam tidak akan pernah diinvestasikan pada tempat-tempat maksiat atau membantu membuat hotel untuk tempat pelacur. Masya Allah. Atau diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan minuman keras. Iya, iya. Atau diinvestasikan pada maafnya peternak babi. Tak ada. Karena bagi Islam oleh Dewan Syariahnya melarang. Melarang demikian. Itu yang menjelaskan bahwasannya perbuatan yang baik itu digunakan kepada perbuatan yang baik, praktiknya kemudian menghasilkan yang baik. Betul ya. Jadi disinilah kenapa Allah menyuruh kita meninggalkan sisa-sisa riba. Sebab riba ini sangat berbahaya bagi kehidupan. Sisanya saja udah nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kalau menurut saya ayat untuk riba yang terakhir turun ini dia. Insyaallah. Kalau riba adha'afa mudha'afa itu cuma hanya semacam menceritakan situasi dan kondisi yang real pada saat zaman jahiliyah. Berlipat ganda dia buatnya. Nah kalau nggak berlipat ganda, bolehkah? Tidak. Ayat ini menjawab nggak boleh. Yang sisanya pun nggak boleh. Artinya apa? Walau sedikit. Nah di sini kita mesti jadi yang jelas dalam ayat ini adalah poinnya bahwasannya kita dianjurkan untuk meninggalkan sisanya juga nggak boleh Ustaz, ya boleh. Dalam melakukan transaksi riba tersebut. Betul. Karena faedahnya apa? Karena dengan menolong orang ikhlas gitu ya, tanpa ada balasan seperti qardul hasan, itu akan mendatangkan kebaikan. Betul. Tasbih memperkokoh jiwa itu yang penting ya. Betul. Karena bagaimanapun kehidupan ini yang menjamin kelangsungannya itu ketentraman hati. Walaupun bisa nggak Ustaz ini Ustaz, kalau kita ngomong ya dengan bahasa sederhana bahwasannya orang yang memiliki harta yang banyak hatinya tak tenang, apakah itu uangnya kotor katanya Ustaz? Belum tentu. Belum tentu juga. Jadi enggak bisa kita, jadi dia ya, bersyukur. Tidak bersyukur. Dan bisa jadi juga ya ada kaitannya dengan karena Allah sedang murka kepadanya. Masyaallah. Hatinya tak tenteram. Kenapa? Ya. Allah sedang murka. Sampai bukan berarti sampai dia membersihkan uang. Bukan berarti dia bukan berarti dia melakukan riba ya Ustaz ya. Bukan, tidak harus. Para pendengar RRI Rahimakumullah, ayat ini menganjurkan kepada kita, sedikit banyaknya marilah kita tinggalkan riba tersebut. Bagaimanapun riba ini manfaatnya tidak ada, malah menjerat orang lain. Kita melakukan pinjaman kemudian kita tambah yang lain, orang yang susah malah disusahkan yang lain. Dan tidak akan tidak pernah, ada pernah berhasil ekonomi yang demikian itu ya. Yang menggunakan sistem riba tidak akan pernah berhasil. Masya Allah. Yang miskin pasti tetap akan miskin dan lebih miskin. Masya Allah. Kenapa? Ketika dia tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan kepadanya, maka terjadilah penyitaan. Orang yang sudah punya setapak tanah disita oleh bank tanahnya, disita oleh rentenir tanahnya. Apalah hartanya lagi? Ya Allah, enggak menolong. Kan dia terlunta-lunta, ya sudah susahlah dia. Para pendengar RRI rahimakumullah, dapat kita simpulkan dalam bahasan kali ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, mari kita tinggalkan yang namanya riba walaupun sedikit bagaimanapun, karena manfaatnya tidak ada. Kemudian kalaulah bisa, marilah kita sama-sama menegakkan kebenaran melalui apa? Bank-bank yang Islami ya, Ustaz. Sudah terjamin di situ. Sudah terjamin. Kemana arah uangnya dan sebagainya. Inilah himbauan agar kita menjadi mukmin yang kafah. Apa yang telah dipaparkan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar didampingin oleh Syekh Ustaz Haji Hanafi Ismet, mengaturkan syukran jazilan ala husni istima'ikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.